Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bisa mulai? Bisa. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati wa ahibbati, ikhwah sekalian yang di Malaysia, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita syarah hadis arba'in karya Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahmatullahi alaih. Kita masuk hadis yang keempat. Beliau sebutkan an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an qala, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq, telah menyampaikan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah orang yang benar lagi terpercaya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Masing-masing dari kalian diciptakan, dikumpulkan penciptaannya di rahim ibunya 40 hari sebagai nutfah, darah menggumpal. Afwan, 40 hari dia dari cairan mani seorang suami bertemu dengan mani atau sel telur seorang istri. Tumayakunu alaqatan mithlu dhalik, kemudian 40 hari berikutnya dia berubah menjadi alaqah, gumpalan darah. Sumayakunu mudghatan mithlu dhalik, kemudian 40 hari ketiga menjadi kumpulan daging. Tsumma yursalu ilaihil malak, yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh, kemudian diutus malaikat padanya meniupkan arwah padanya. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan diperintahnya 4 perkara. Ikat fi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyin aw sa'id, dicatat rizkinya, ajalnya, amalannya, dan juga apakah dia orang yang celaka nantinya ataukah orang yang bahagia. Wallahi alladzi la ilaha ghairu, Rasulullah katakan demi Allah yang tiada sesembahan hak melainkan dia, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Fa yasbiqu alayhi al-kitabu fa ya'malu bi 'amali ahli an-nar fa yadkhuluha wal 'iyadu billah. Salah satu dari kalian demi Allah mengamalkan amalan ahlul jannah, yani amal saleh, amal kebaikan, taat, sehingga antara dia dengan surga tinggal satu hasta. Bentar lagi dia akan masuk surga. Tetapi dia didahului oleh kitab tadi, catatan takdirnya. Maka dia amalkan amalan ahli neraka dan dia pun masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadukum ya'malu bi amali ahli an-nar. Dan juga salah satu dari kalian beramal amalan ahli neraka, maksiat, dosa. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Tidak tersisa baginya kecuali satu hasta, neraka. Sebentar lagi dia masuki. Fayasbiku alaihil kitab fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkuluha. Dia didahului oleh kitab, catatan takdirnya. Maka dia pada akhir hayatnya beramal amalan soleh, amalan ahlil jannah, dan dia pun mati kemudian masuk surga. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Hadis ini seperti Nawawi bawakan dari Abdullah bin Mas'ud Abu Abdurrahman. Sekilas biografi beliau adalah Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil ibn Habib Abu Abdurrahman Al-Huzali, termasuk dari Sabiqin Al-Awwalin, masuk sahabat yang pertama-tama Islamnya, ikut dalam perang Badar dan peperangan-peperangan yang setelahnya, termasuk banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ibn Ishaq, Ibn Mas'ud Islam setelah 22 orang. Ini keislaman beliau didahului oleh 22 sahabat. Yang termasuk orang-orang yang pertama dalam Islamnya dan dikenal sebagai Sahibus Sawab wal Wisad was Siwak wan Na'lain wat Tahur. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu sering didampati membawa kurma atau makan kurma, siwak, membawakan rompa Rasulullah SAW, dan juga yang sering membawakan air wudhu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Bukhari Muslim dari Ibni Umar, Rasulullah sebutkan, wastaqri'ul Qur'an min arba'ah min Ibni Ummi Abad, dan bacalah Qur'an, ambillah bacaan Qur'an itu dari 4 sahabat. Yang pertama Rasulullah sebut Ibnu Ummi Abad. Ini julukan yang Rasulullah SAW berikan kepada Ibnu Mas'ud, Ibnu Ummi Abad. Ya, ini didahulukan dari sekian sahabat yang lain jelas menunjukkan kepada kita keutamaan beliau dalam bacaan Quran, dikenal oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dipuji oleh beliau. Demikian pula ma'ruf apa yang Rasul katakan, man arada an yaqra al-Qur'an ghaddan kama unzil fal yaqra ala qira'at Ibn Ummi Abdullah. Barang siapa yang ingin membaca Quran fresh, segar, seperti baru turun, maka bacalah sesuai bacaan Ibnu Mas'ud, Ibnu Ummi Abdullah, julukan beliau tadi. Ini seakan-akan seperti buah yang baru dipetik dari pohonnya, fresh. Begitulah kalau kamu ingin baca Quran fresh, seakan baru turun hari ini, bacalah seperti bacaan Ibn Mas'ud. Di Tirmidzi pula Rasulullah sebutkan Ali, lau kuntu mu'ammiran ahadan min ghairi masyurah la'ammartu alaihim Ibna Ummi Abad. Kalaulah aku seandainya memilih pemimpin seseorang tanpa adanya musyawarah, maka pastilah aku akan pimpinkan, aku pilih Ibnu Mas'ud. Umar bin Khattab mengatakan, kunaifun muli'a ilman. Kunaif itu tempat, wadah yang kecil. Artinya Ibn Mas'ud karena memang orangnya kecil, kurus, radhiyallahu anhu. Tapi kata Umar, muli'a ilman, dipenuhi dengan ilmu. Kecil, tapi penuh dan luas ilmu yang ada pada beliau. Kata Abu Darda, ma taraka ba'dahu mislahu. Tidak ada sepeninggal Ibn Mas'ud orang yang seperti beliau, keilmuannya, ketakwaannya. Meninggal di Madinah tahun 32. Ada pula yang mengatakan tahun 33. Ada juga yang mengatakan beliau wafat di Kufah, bukan di Madinah. Nah, ini perselisihan ulama sirah terkait usia beliau, meninggal tahun berapa, dan meninggal di mana. Itu sekilas tentang Abdullah bin Mas'ud, yang merupakan afqahul abadillah, yang paling faqih di antara nama-nama sahabat yang Abdullah. Banyak Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah ibn Zubair, nah, Abdullah bin Umar, dan banyak yang lain. Tapi di antara mereka semua yang paling faqih adalah beliau ini, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kembali ke kembali kepada hadis. Beliau Ibn Mas'ud mengatakan haddats as-sadiqul masduq, yang menyampaikan padaku hadis ini adalah as-sadiq, as-sadiq yang jujur, benar perkataannya. Al-masbuk yang dipercayai atau dibenarkan, artinya masduk dibenarkan apa yang beliau bawa, dibenarkan apa yang beliau sampaikan dari wahyu Quran Al-Karim. Ibn Mas'ud sengaja mengatakan demikian karena hadis yang hendak beliau sampaikan perkara gaib, terkait penciptaan, bagaimana, terkait pengiriman malaikat, penetapan takdir dan catatan masing-masing, tentang surga, neraka, nasib masing-masing orang, bagaimana matinya, semua ini gaib. Maka sengaja beliau katakan yang menyampaikan padaku ini orang yang jujur dan dibenarkan perkataannya karena wahyu dari Allah. Wala wa man biku 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidaklah berucap dengan hawa nafsunya, tetapi melainkan wahyu yang Allah wahyukan padanya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umat terkait ciptaan manusia. Bagaimana atwar, tahapan demi tahapan, etape demi etape penciptaan manusia pada rahim perut ibunya. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang pertama nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran, antara lain di Al-Mu'minin, di surat Al-Mu'minun ayat 13-14. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alna nutfatan thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna nutfata 'alaqah, ini 'alaqah, fa khalaqnal 'alaqata mudghah, mudghah, fa khalaqnal mudghata 'idhama, kemudian kumpalan daging itu kami ciptakan, kami beri tulang. Fakasawunal idhama lahma, kemudian tulang itu pun dibungkus dengan daging. Thumma ansya'nahu khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Karenanya Ibnu Abbas mengatakan khuliqa Ibnu Adam min saba, manusia itu bani Adam diciptakan dari 7 tahapan. Yang Allah telah menyebutkannya di dalam surat Al-Mu'minun. Pertama, kalau itu ciptaan Adam dari tanah, tin, anak cucunya dari nutfah, setetes air mani sperma, kemudian menjadi alaqah, kumpalan darah, kemudian menjadi mudghah, kumpalan daging, kemudian kumpalan daging ini diberi oleh Allah tulang, kemudian tulangnya pun oleh Allah dilapisi dengan daging, kemudian Allah ciptakan ciptaan yang lain, yang sempurna. Dari ayat ini, 7 tahapan, Ibn Abbas katakan, yang pasti dilalui oleh manusia dalam atau melalui rahim ibunya. Oleh karenanya, ketika beliau Ibn Mas Abbas ditanya tentang azl, ma'ruf, azl, seorang lelaki, seorang suami, menumpahkan spermanya di luar dari istrinya. Maka kata Ibn Abbas membaca ayat ini, fahal yukhlaqu ahadun hatta tajriya fihi hadhihi sifah. Tidaklah diciptakan seseorang kecuali harus melalui 7 tahapan ini. Artinya orang yang azal tidaklah berdosa, dia tidak membunuh, karena belum melalui 7 tahapan yang Allah sebutkan dalam ayat. Baru itu sperma kemudian dia keluarkan dari istrinya. Maka itu bukan termasuk membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Oleh sebab itu, Ali bin Abi Thalib ketika ditanya, bukankah itu mau'udatus sughra? Mau'udah kita tahu anak yang dikubur hidup-hidup. Kalau dulu zaman jahiliyah ya dikubur betulan. Yang Allah katakan, wa idzal mau'udatus su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Kan ditanya di yaumul qiyamah, kenapa mereka dibunuh? Dosa apa? Al-Muhim, orang yang azal, ada yang mengatakan itu mau'udah sughra, penguburan kecil. Ini pembunuhan kecil, karena dia membuang atau mengeluarkan maninya di luar istrinya, di tempat keluarnya anak. Di luar situ dia tumpahkan. Maka Ali mengatakan, la takunu mau'udah hatta tamur ala taratis saba. Tidaklah orang itu menjadi mau'udah, tidak teranggap membunuh hidup-hidup anak, kecuali kalau dia sudah melalui 7 tahapan ini. Tanah, kemudian anak cucunya dari nutfah, dari nutfah menjadi alaqah, halaqah jadi mudghah, mudghah jadi tulang belulang, tulangnya pun kemudian diberi daging. Nah, kemudian demikian ciptaan sempurna yang Allah ciptakan untuknya. Artinya seperti tadi, mau al-azl dengan hadis ini berarti dan juga ayat bukan termasuk dari aborsi, bukan termasuk dari praktik aborsi, karena yang dicela dan dikecam ketika telah melalui 7 tahapan tadi yang disebut dalam Al-Mu'minun ayat dan juga hadis ini semakna dengannya. Walaupun sebagian fuqaha bahkan membolehkan menggugurkan bayi selama belum ditiup nyawa padanya, yaitu pada hari ke-120. Mereka katakan itu sama seperti azl hukumnya. Namun ini pendapat yang dhaif, lemah. Kenapa? Karena saat itu sudah menjadi ciptaan di janin seorang ibu. Sudah ada bentuknya walaupun memang belum ditiupkan nyawa padanya. Bahkan terkadang sudah tampak ciptaan manusia padanya. Artinya ada kepalanya, ada wajahnya, ada tangan, jari, kaki, dan seterusnya. Beda dengan azl. Azl lagi belum apa-apa, maksudnya belum terjadi apa-apa. Di luar istrinya dia keluarkan maninya, maka ya tidaklah sama antara yang pertama dan yang kedua ini. Rasulullah juga katakan, la alaikum alla ta'zilu. Innahu laysa min nafsin manfusah illa Allahu khaliquha. Enggak mengapa kalian kalaupun kalian tidak azl. Karena setiap jiwa yang bernyawa manusia ini diciptakan kecuali Allah yang menciptakannya. Artinya kalaupun kalian tidak azal, belum tentu juga terciptakan anak darinya. Allah yang tentukan. Kalaupun dia tidak azal, ya dia tuangkan maninya di tempatnya. Nah, belum tentu. Dan berapa banyak ma'ruf adanya suami istri belum Allah beri rizki keduanya anak keturunan. Al-Muhim, beda antara praktek aborsi, pengguguran janin walaupun belum ditiup nyawa padanya, dengan azal yang ma'ruf tadi. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tahapan-tahapan ini pada setiap manusia. Thank you. di mana Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa menentukan demikian yang harus dilalui oleh setiap insan. Dengan ini, maka kita pun wajib mengimani bahwa demikianlah Allah menentukan dengan kekuasaannya. Yujma' khalquhu fi batni ummih. Dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya. Ini yang dimaksud bertemunya mani seorang lelaki suami dengan sel telur yang ada pada istrinya di rahim, ditemukan keduanya. Dan itu pun tadi kalau memang Allah berkehendak menciptakan makhluknya menjadi anak dari suami istri ini. Itu yang Allah sebutkan di ayat Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Bukankah kami menciptakan kalian dari air yang hina? Di mana? Orang pun mungkin jijik melihatnya dan seterusnya, tapi dari situlah ciptaan awal semua Bani Adam, manusia. Nah, agar mereka tidak lupa daratan, tidak takabur, merasa lebih dari yang lain. Toh dirimu berasal dari air yang hina awal penciptaannya. Hadis di Sahih Muslim, Rasulullah katakan, "Ma min kullil mani yakunul walad." Tidak semua mani kemudian ada anak darinya. Seperti tadi, belum tentu tercipta anak karena ada mani yang dimasukkan, atau mungkin bertemu dengan sel telur istrinya. Nah, tapi Allah yang tentukan, yang memang Allah takdirkan untuk jadi, ya jadilah, terciptalah anak manusia dari pasangan suami istri tersebut. Kembali kepada konteks hadis sesuai dengan ayat, nutfah kita telah fahami al-ma'ul qalil, air yang sedikit, mani yang kita tahu, wala haya afiddin, tidak ada malu dalam urusan agama, kita menafsirkan ayat dan hadis. Nutfah, air yang sedikit. Ini berapa? Enggak banyak. Ketika itu keluar dari seorang suami. Nah, kemudian alaqah, ini sudah menjadi darah kulit, kumpal, mengumpul darahnya, beku. Kemudian mudghah, menjadi daging. Disebut mudghah, para ulama katakan karena dia sebesar kepalan tangan manusia pada sesuatu yang dimakan. Ini kalau kita misalnya makan apa ya, gambarannya asida begitulah. Sebesar apa mampu kita kepal dengan tangan dari asida tersebut atau harissa, ya kita ambil dengan tangan kita, sebesar apa sekepal tangan bisa masuk ke mulut, itu namanya mudghah. Kenapa disebut mudghah? Karena yamdhahu, yamdhah, sesuatu yang dikepal kemudian dimasukkan mulut dan dikunyah. Apa hasil disebut mudghah? Karena besarnya pun ya segitulah kurang lebih, sekepalan tangan manusia dewasa, wajar. Ini mudghah. Tadi penciptaan tahapan demi tahapan pada manusia ini, Allah telah sebutkan di dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran yang paling panjang di surat Al-Mu'minun. Setelah hari ke 120 diperintah untuk ditiupkan nyawa pada janin ini, barulah menjadi manusia hidup di dalam perut ibunya. Dikatakan hidup berarti sebelum itu dia mati. Makanya di dalam Quran Al-Karim disebutkan manusia itu punya dua kehidupan dan dua kematian. Firman Allah, qalu rabbana amattana tsnatain wa ahyaitana tsnatain. Mereka berkata, wahai Rabb kami, engkau matikan kami dua kali dan engkau hidupkan kami dua kali. Apa yang dimaksud? Kematian pertama pada manusia, setiap manusia, sebelum ditiupkan nyawa padanya, dia ada gumpalan daging, gumpalan darah, tapi mati, gak ada nyawanya, ada di janin ibunya. Kehidupannya yang pertama setelah ditiupkan nyawa pada janin tersebut sampai ajalnya meninggal. Maka kematian yang kedua setelah dia melewati usianya, ajalnya, mati. Ini kematiannya yang kedua. Dan hidupnya yang kedua setelah ba'ats, kiamat kelak, dihidupkan lagi seperti sedia kala dan mempertanggungjawabkan segala sesuatunya. Tentunya yang ini tidaklah bertentangan dengan hayat barzakhiyah, kehidupan barzakh. Sebatas yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah. Memang kehidupan barzakh di alam kuburnya sana disebut barzakh karena dia penghalang. Barzakh itu segala sesuatu yang menghalangi. Kenapa disebut demikian? Karena dia menghalangi antara dunia dan akhirat. Penghalangnya barzakh ini, alam barzakh. Orang keluar dari dunianya tapi belum masuk ke akhiratnya, nantinya kiamat nanti belum. Makanya disebut barzakh. pemisah antara dunia akhirat. Itu kehidupan, tapi tentunya beda dengan kehidupan dunia. Beda dengan kehidupan ini kalah berarti. Maka diimani sebatas yang ada nas padanya, sebatas dalil menyebutkan seperti apa. Nah, di dalam alam barzakh, jangan berlebihan, jangan melampaui batas sementara tidak ada dalil yang bisa dipegang dan dipertanggungjawabkan tentang hal itu. Kembali kepada kehidupan dan kematian, Allah sebutkan pula ini dalam ayat, wa huwallazi ahyaakum tsumma yumiitukum tsumma yuhyiikum innal insana lakafur. Dialah Allah yang menghidupkan kalian dan kemudian mematikan kalian, kemudian menghidupkan kalian lagi di akhirat nanti. Manusia itu sungguh banyak kufurnya. Juga Allah sebutkan ini dalam Al-Baqarah, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumiitukum thumma yuhyiikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kalian mau kufur kepada Allah padahal dulunya kalian mati, kemudian Allah hidupkan, kemudian dimatikan lagi, kemudian dihidupkan lagi, dan padanya kalian dikembalikan. Demikian Allah ciptakan dua kehidupan dan dua kematian pada manusia. Dengan demikian, faedah yang diambil dari hadis ini, kalau seorang ibu melahirkan janin setelah ditiupkan nyawa padanya, hadis 120, dan mati, ini di operasi sesar, atau mungkin lahir begitu kemudian mati, maka hukum-hukum kelahiran dijalankan padanya. Artinya layaknya muslim, jenazah dimandikan, disolati, dan teranggap iddah ibunya selesai. Karena kita tahu wanita hamil iddahnya adalah dengan melahirkan. Wa ulatul ahmal ajaluhunna an yadha'na hamlahun. Yang hamil iddahnya adalah dengan lahirnya anak dia. Kalau lahir anaknya pada 120 ke atas, walaupun mati kemudian, sudah iddahnya selesai. Artinya dia boleh menikah lagi dengan lelaki lain. Kalau misalnya dia dicerai oleh suaminya dan semisal. Begitu pula kalau itu budak wanita yang digauli oleh tuannya, setelah 120 hari lahir mati anaknya, otomatis budak wanita ini statusnya berubah menjadi ummul walad. Ummul walad ini istilah fiqih yang berarti dia merdeka ketika majikannya nanti meninggal dunia. Hanya saja dia bukan hanya sekedar budak, tetapi sudah melahirkan anak dari majikannya walaupun mati. Nah, ini efek dan dampak dari hadis ini. Nah, begitu pula seorang ibu dengan ini dihukumi nifas. Kalau lahir anak di atas 120 40 hari. Berarti dia nifas. Maka kalau terjadi keguguran sebelum ditiupkan nyawa padanya, maka hukum-hukum di atas tidaklah berlaku baginya. Semua tadi tidaklah berlaku padanya karena tidak teranggap. Hadis pula, ketika malaikat mencatat dengan perintah rizki, ajal laki ataukah wanita, celaka ataukah bahagia, semua ini Allah ciptakan dengan memerintahkan kepada malaikatnya yang memang ditugasi mengurusi rahim ini atau janin yang ada di rahim. Jadi tentunya mengajarkan kepada kita segalanya, di atas segalanya, dan masing-masing apa akhirannya, artinya seperti apa pada penutupnya hidupnya. Wala amal bil khawatim, Rasul katakan amalan orang itu sesuai dengan penutupnya, artinya akhirannya seperti apa. Masyaallah husnul khatimah. Dengan demikian para ulama ringkas bahwa manusia kalau dilihat dari awalan dan akhirannya terbagi menjadi empat. Yang pertama, orang yang awalannya baik dan akhirnya pun baik. Ini selama hidup dia taat, ibadah, akhlak, tauhid, sunnah, dan mati pun di atas itu, di atas tauhid, di atas iman. Yang kedua, orang yang awalnya jelek dan akhirnya pun jelek. Awalnya mungkin dikenal bijak, afwan, awalnya jelek, penuh dengan maksiat, dosa, dan dia mati pun dengan cara seperti itu. Jelek awalnya, jelek akhirnya. Yang ketiga, ketika orang itu awalnya baik, istiqomah, tapi na'udzubillah pada akhirnya jelek, su'ul khatimah, na'udzubillah min dalik. Yang keempat, sebaliknya orang yang awalnya jelek, banyak dosanya, tapi pada akhirnya jadi baik, akhir hidupnya berubah, bertobat. Jika Allah sebutkan contoh-contoh seperti ini, antara lain tukang sihir bagi Fir'aun menghadapi Nabi Musa alaihissalam. Namanya sampai ada awalnya begitu tukang sihir penuh dengan kekufuran, tapi kemudian Allah berikan taubat padanya, menjadi baik, beriman kepada Allah bersama Musa dan Harun. Begitu pula Yahudi yang sering membantu Nabi ketika hendak mati, Rasulullah datangi untuk mengajaknya kepada Islam, untuk syahadat. Maka dia pun syahadat Islam, maka mati dalam keadaan baik. Sehingga Rasulullah katakan alhamdulillah alladhi anqadahu minan nar. Alhamdulillah, ya Allah telah selamatkan dia dari api neraka. Di Bukhari hadis. Hadis mengajarkan kepada kita pula agar seorang hamba beramal yang di situ kebahagiaan dia, membawa kebahagiaan baginya, dan kehendak Allah lah di atas yang lain-lainnya. Apakah kemudian Allah kehendaki kebahagiaan baginya, ataukah Allah kehendaki sengsara dan celaka baginya? Allah yang menentukan. Fa'alun lima yurid, wa ma tasha'una illa an yasha' Allah. Perkara kehendak pun pada alat kita terbatas, tetapi manusia Allah berikan padanya pilihan, Allah berikan padanya kehendak. Wa ma tasha'una illa an yasha' Allah. Apapun yang kalian kehendaki, semua itu di bawah kekuasaan Allah. Nah, maka diimani. Tidak ada yang tahu rahasia ini melainkan Allah. Apakah kamu tercatat sebagai orang yang bahagia, atau tercatat sebaliknya, waliyahubillah. Akan tetapi, tidak berarti orang yang selama hidup berbuat baik, taat, ibadah, berusaha istiqomah, kemudian pada akhir hayatnya berubah menjadi murtad, menjadi nasoro, waliyadubillah. Tidak berarti demikian. Agar orang tidak pobi dan apa ya, mengatakan ini percuma, semua sudah ditakdirkan. Tidak tahu sudah. Orang baik kah, orang soleh, atau mati dalam keadaan su'ul khotimah, surga, neraka, saya tidak tahu. Kayaknya dia tidak mau berbenah diri, tidak mau tobat, tidak mau beramal soleh. Salah besar. Kenapa demikian? Yang ulama sebutkan gampangnya seperti ini. Manusia, ini ukuran manusia, tidak akan membalas kebaikan dengan kejelekan. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Contohnya begini. Kalau seorang taufik, seorang suud, bekerja di suatu perusahaan pabrik mulai bulan Januari sampai Desember, kerja masya Allah memuaskan, tidak pernah terlambat masuk checklog tepat pada waktunya, Selama kerja tidak pernah bikin masalah sama teman, sama orang lain. Nah, rajin, pekerjaannya bagus. Nah, membuat untung perusahaan. Banyak orang senang. Ini mulai Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Mungkin tidak. Mungkinkah di akhir tahun tiba-tiba direktur mengatakan, Taufik, saya pecat, saya keluarkan dari sini. So, tidak boleh lagi kerja di sini. Hitungan manusia tidak mungkin. Mustahil. Dia akan sayang pegawai yang seperti ini. Dia akan sayang, dia pertahankan orang yang seperti ini. Tidak pernah terlambat. Tidak punya masalah, bagus kerjanya. Yang ada malah diberi hadiah. Kasih bonus di akhir tahun misalnya. Dibelikan ini, dibelikan itu oleh perusahaan. Dimanja. Itu manusia. Wallahu akramul akramin. Tuhan Allah jauh lebih mulia dari orang yang mulia. Tidak bisa dibandingkan. Maka tidak mungkin seorang hamba selama hidup berusaha taat, ibadah, amal soleh, tiba-tiba di akhir hayatnya setelah dia lalui 60 tahun, 70 tahun, dia mati dalam keadaan bermaksiat, mendapat su'ul khotimah, ini enggak mungkin. Masa pada akhirnya dibalas dengan kejelekan demikian? Pasti Allah jauh lebih mulia. Akan diberi husnul khatimah, dibantu, diringankan oleh Allah. Nah, dimaksud hadis kembali di antara ahli surga tidak tersisa kecuali satu hasta, kemudian pada akhirnya dia amalkan malena dan dia masuk neraka. Ini yang dimaksud yang tampak di mata orang. Ini terlihat, orang melihat, orang tampak fulan, ibadah fulan, beramal soleh fulan, sepertinya orang yang taat, tapi kenyataannya tidak. Allah Maha tahu apa yang tersimpan di balik dada hamba. Adapun orang yang sungguh-sungguh berusaha, salatnya khusyuk, sesuai sunnah, ibadahnya, amal solehnya, baktinya pada orang tuanya dan seterusnya, tiba-tiba di akhir hayat dia diberi su'ul khotimah, gak mungkin. Sementara dia ikhlas, betul-betul baik dari dirinya, ingin pahala di sisi Allah, ingin akhiratnya. Ingat, orang tadi, direktur tidak mungkin memecat dia, tidak mungkin mengeluarkan dia. Dia gak pernah salah. Dia gak pernah melanggar, gak pernah merugikan perusahaan. Masa iya dipecat? Itu manusia. Malah memberi hadiah. Maka perlu difahami dengan baik. Yang dimaksud ini yang tampak di mata orang. Sepertinya dia beramal soleh padahal sebaliknya. Yang tampak di mata orang. Demikianlah hadis Rasulullah SAW sebutkan bahwa su'ul khatimah ini ancaman bagi orang yang banyak jelek perbuatannya, amalannya. Atau dia campur amalan saleh sebetulnya, tapi dia campur dengan riya, dia campur dengan sum'ah, ingin didengar orang, ingin dilihat, ingin dipuji, merusak amalan salehnya. Dengan demikian hadis memberi kita pelajaran yang tahapan ciptaan manusia dan telah lalu tadi, ayat dan hadis. Yang kedua, ditiupkannya nyawa setelah 120 hari jadilah manusia. Yang ketiga, ada malaikat yang memang Allah tugasi mengurus rahim, karena banyak sekali. Maka malaikat, malaikat Allah yang maha mulia, sebagian yang Allah beri tugas ini mengurusi rahim. Tentunya hadis menjelaskan pentingnya iman terhadap yang gaib. Yang kelima, tentunya mengimani takdir, dan itu yang menentukan segala-galanya. Iman takdir yang telah Allah bagikan dan tetapkan pada setiap hambanya. Hadis menunjukkan boleh bersumpah walaupun tidak diminta untuk menekankan suatu omongan. Karena Rasulullah tidak diminta sumpah, tapi beliau sumpah. Demi yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah, kalau anakku begini-begini dan seterusnya. Hadis pula menunjukkan al-amal bil khawatim yang menentukan pada akhirannya seperti apa. Doa-doa lah banyak kepada Allah, diberi husnul khatimah, diberi istiqamah, wasabat. Nah, tentunya menjamak antara khauf dan roja. Satu sisi takut, tapi sisi lain juga orang hendaknya berharap. Artinya orang yang melakukan kebaikan, jangan dia bangga diri sehingga ditakutkan padanya su'ul khatimah. Bagi orang yang jelek, durhaka, banyak maksiatnya, agar dia pula tidak putus asa dari rahmat Allah, agar dia tidak menohok. Tidak putus asa dari rahmat Allah dan ampunannya. Hadis pula tentunya mengingatkan kita, amalan menjadi sebab masuknya orang ke surga, masuknya orang ke neraka, sebabnya amalan dia. Itu bekal yang akan dia bawa di akhirat. Amal baik ataukah maksiat, wallahualam. Masing-masing yang akan mengantarkan orangnya ke surga kah atau neraka. Ya, mungkin orang yang memang tercatat yang celaka, ya, sa'id, yang bahagia, makmur, ini juga diketahui di dunia. Tidak ada yang tahu. Itu rahasia Allah. Sebagaimana ajalnya pun tidak ada yang tahu. Rezekinya juga tidak tahu. Nah, maka hanya Allah yang mengetahui. Nah, tidak ada yang bisa menentukan semua itu kecuali Allah. Oleh karenanya kita diajarkan banyak-banyak doa, memohon kepada Allah agar mendapatkan surganya, dilindungi dari nerakanya. Disebutkan demikian agar orang tidak misalnya akan dikata-katai, oh ini orang tercatat jelek sudah, orang fajir ini, orang ada yang tahu. Nah, yang jelas orang diperintah berusaha untuk menjalankan amal-amal kebaikan, taat, istiqomah. Nah, itu mungkin yang diperintah padanya, dan menjauh dari segala maksiat yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulnya SAW. Nah, dia menjalankan segala maksiat. Wallahu ta'ala alam, itu mungkin beberapa pembahasan ringkas dari hadits Ibn Mas'ud, hadits yang keempat. Nah, yang tersampaikan insya Allah bermanfaat. Insya Allah, kita cukupkan sini ya. Jazakallah khair. Saya kirim salam semua ikhwah di sana. Insya Allah, ya Allah. Ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.